ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، الحمد لله hari ini telah memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Mengingatkan kembali bahwasannya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang memiliki keutamaan-keutamaan dan keistimewaan. Sehingga Nabi SAW pun menghasung untuk memperbanyak amalan-amalan soleh di hari-hari tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله min hadhil ayyam, yakni ayyamul asr. Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Amalan-amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan soleh, memperbanyak zikir, termasuk di antaranya bertakbir. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyami ma'lumat. Allah mengatakan supaya mereka menyaksikan perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka dan berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud dengan fi ayami ma'lumat al-'asr min Dzulhijjah. Yang dimaksud 10 pada hari yang telah ditentukan, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dihasung untuk memperbanyak zikir. Dan Rasulullah mengatakan fa'aqsiru fihinna at-takbir wa tahlil wa tahmid. Perbanyak di hari-hari tersebut untuk mengucapkan takbir dan juga tahlil, begitupun tahmid. Sehingga takbir di bulan Zulhijjah, ada takbir yang sifatnya mutlak, ada juga takbir yang sifatnya muqayyad. Kalau mutlak, bisa kapan saja, di mana saja. Dan pendapat yang kuat ini dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah. Memperbanyak takbir. Adapun yang muqayyad ini dimulai setelah melaksanakan sholat pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, setelah melaksanakan sholat wajib, ini yang muqayyad. Adapun yang mutlak kita sebutkan tadi, ini bisa dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah. Seperti halnya Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, yahrujani ila suq fi ayyamil asr fayukabbirani. Abu Hurairah dan Ibnu Umar, mereka pergi ke pasar dan mengucapkan takbir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Fayukabbirun nas bitakbirihima. Maka manusia pun ikut mengucapkan takbir ketika mendengar takbirnya Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar. Ya, sehingga dihasung untuk memperbanyak takbir. Nah, sejak awal Zulhijjah. Ya. Sebagaimana dicontohkan oleh Abu Bakar, Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar. Afwan. Dan juga diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Dikatakan Rasulullah mengatakan tadi, fa'aqsiru fihinna at-takbir wa tahlil wa tahmid. Berbanyak membaca takbir, tahlil dan juga tahmid pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ada bunyi muqayyad, ya, dilakukan setiap selesai melaksanakan sholat wajib. Nah, tanggal 10 Dzulhijjah sampai berakhirnya hari-hari tasyrik. Nah, dan juga di antara bentuk zikir adalah tilawah Al-Quran. Al-Quran afdalu zikir. Rasulullah mengatakan Al-Quran ini adalah zikir yang paling afdal. Terbanyak membaca Al-Quran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau bisa hatam Al-Quran dalam waktu 10 hari, satu keutamaan. Ya, sehari misalkan 3 juz. Bisa dibagi-bagi. Ya, pada subuh misalkan. Setengah juz, pada duhur, pada asar, pada maghrib, pada isya. Ya, kalau bisa khatam Al-Quran dalam waktu 10 hari, sekali lagi keutamaan sangat besar. Satu huruf dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Kalau kita khatam Al-Quran, kebaikannya sangat banyak sekali kita raih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana amalan-amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan yang lainnya telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan hari-hari yang memiliki keutamaan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita, sehingga kita bisa meraup pahala yang sangat banyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini sekedar mengingatkan kembali. Ya, begitu pun Nabi SAW mengingatkan kepada para mudhohi yang hendak berkurban ketika memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Idza dakhal asru wa arada ahadukum ayyudahiya fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Apabila masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka janganlah mencukur rambutnya dan jangan juga menggunting kukunya. Sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sekarang. Yang berkurban, tahan diri dari mencukur rambut, baik rambut kepalanya, kumisnya, ya, atau yang ada pada badannya. Nah, begitu juga tidak menggunting kukunya. Ya, dikarenakan asal dalam larangan itu hukumnya adalah haram. Dan ini bentuknya larangan. Ya, sehingga hukumnya haram bagi yang hendak berkurban dia mencukur rambutnya atau menggunting kukunya. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, kalau disembelih pada hari pertama sampai di sana. Nah, larangan tersebut. Kalau sembelih pada hari yang kedua, hari ketiga, hari kedua, nah, atau hari kedua atau hari ketiga, ya, Baru keempat, maka sampai di sana ya, larangan tersebut. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasan pada Fathul Majid. Ya. Pembahasan kita masih membahas tentang bab minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Bab di antara kesyirikan adalah al-isti'adah. Meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, telah kita sebutkan hadis dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala anha, di mana beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika." Barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluknya, maka tidak akan sesuatu pun memudaratkannya sampai dia pergi dari tempatnya tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Setelah kita jelaskan dari hadis ini menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti dari apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, di mana mereka minta perlindungnya kepada jin yang dianggap sebagai penunggu suatu tempat atau penguasa suatu tempat. Maka Islam mengajarkan kaum muslimin untuk meminta perlindungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta perlindungan kepada jin atau yang dianggap sebagai penunggu penguasa suatu tempat. Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau menyebutkan bahwasanya para a'immah, para ulama, mereka menyatakan tidak boleh meminta perlindungan kepada makhluk pada perkara yang makhluk tersebut tidak mampu untuk melakukannya. Nah, dan hadis ini menunjukkan bahwasannya kalamullah itu bukan makhluk. Dikatakan Nabi SAW berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalamullah, ucapan Allah itu bukan makhluk. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Ya, baik itu kalam ataupun sifat-sifat yang lainnya. Nah, sehingga Al-Quran sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Kita lanjutkan. Quluhu min syarri ma khalaq. Ucapan Nabi SAW dari hadis tersebut, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluknya. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam Badai'ul Fawaid, ay min kulli syarr, maksudnya min kulli syarr, dari setiap kejelekan, fi ayyi makhlukin qama bihi syarr, pada makhluk apa saja yang memiliki kejelekan, min hayawanin au ghairihi, baik dari hewan-hewan atau yang lainnya, insiyan au jinniyan, baik dari kalangan manusia atau dari kalangan jin. Jadi doa ini umum sifatnya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan makhluknya. Makhluk-makhluk yang memiliki kejelekan, baik itu hewan-hewan yang buas, hewan yang berbisa, dan yang semisalnya. Nah, atau yang lainnya, baik kejelekan dari kalangan manusia yang ingin mengganggunya, atau kejelekan dari kalangan jin, hama ini sejenis burung hantu, di mana ini salah satu di antara bentuk khurafat orang-orang jahiliyah. Nah, dihayalkan oleh mereka bahwasanya burung hantu tersebut membawa ruh orang yang meninggal dunia. Nah, orang yang terbunuh, orang yang dibunuh. Kemudian ia terus berteriak, meminta untuk dibalaskan dendamnya. Ini keyakinan, kepercayaan orang-orang jahiliyah berkaitan dengan burung hantu tersebut. Dan hal ini dibatalkan oleh Islam. Keyakinan semacam ini, dinafikan dalam Islam. Rasulullah SAW mengatakan, la adwa wa la tiyarah wa la hamah wa la sufar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Akan tetapi semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Biqadarillah. Ada penyakit yang menular dengan sendirinya, enggak ada. Jadi Rasulullah menafikannya, la adwa. Tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Wala tiyarah, dan juga tidak ada tatoyur, menganggap sial dengan burung. Kalau terbang ke arah kanan, pertanda baik. Terbang ke arah kiri, pertanda jelek. Atau yang sejenisnya. Wala hama, dan tidak ada juga menganggap sial atau khurafat dengan hama, burung hantu yang disebutkan tadi. Wala sofar, dan juga tidak menganggap sial dengan bulan Safar. Audabah, atau binatang yang melata. Ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan makhluk-makhluknya. Sekali lagi, apakah itu bentuknya hewan ataupun yang lainnya dari kalangan manusia, jin atau burung hantu atau binatang yang melata, aurihan atau angin, ausaiqah atau petir, ayunau in kana min anwa'il bala fid dunya wal akhirah. Atau jenis apa saja dari berbagai macam bala di dunia dan juga di akhirat. Ini makna dari doa meminta perlindungan tersebut. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Doa yang harus kita hafal. Dan juga kita ajarkan anak-anak kita. Nah, ketika singgah di suatu tempat, ini yang dibacakan. Bukan permisi kepada penunggu tempat tersebut. Saya mau ini, saya mau itu, jangan diganggu. Numpang sebentar, jangan diganggu. Bukan itu yang diucapkan. Tapi yang disyariatkan dalam Islam membacakan doa tadi. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nah, ini yang diajarkan dalam Islam. Bukan minta perlindungan kepada jin yang dianggap menunggu tempat tersebut. Min syarri ma khalaq. Wa ma hahuna mausulatun laisa illa. Ma di sini yaitu ma mausulah, bukan illa. Dalam bahasa Arab, ma, kata ma ini memiliki banyak makna. Bisa maknanya mausulah sebagai kata sambung. Nah, bisa juga ma an-nafiyah, penafian. Bisa juga ma al-istifhamiyah, pertanyaan. Ma hada, misalkan, apa ini? Bisa juga ma ta'ajubiyah, untuk mengungkapkan ta'jub. Nah, ma ajmala hada rojula. Alangkah indahnya, alangkah tampannya laki-laki ini. Ini ma ta'ajubiyah. Yang jelas, ma dalam bahasa Arab ini memiliki banyak makna. Atau ma syartiyah, yang fungsinya sebagai syarat. Nah, dan ma dalam hadis ini min syarri ma khalaq, yaitu ma mausulah sebagai kata sambung. Nah, walaisal murad biha al umum al itlaqi, bukanlah yang dimaksud dengan hadis ini al umum al itlaqi, umum yang bersifat mutlak. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud bukan umum yang sifatnya mutlak. Bal murad at-taqyidi al-wasfi. Akan tetapi yang dimaksud at-taqyid. Pengikatan dengan sifat, dengan kriteria. Wal makna min syarri kulli makhlukin fihi syar. Sehingga maknanya, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat Allah dari kejelekan setiap makhluk yang padanya ada kejelekan. Jadi bukan umum mutlak, bukan berlindung dari semua makhluk, berlindung kepada Allah dari semua makhluk, tapi berlindung kepada Allah dari semua makhluk yang padanya ada kejelekan. La min syarri kulli ma khalaqahu Allah, bukan dari kejelekan semua yang Allah ciptakan. Kenapa dikarenakan? Ada beberapa makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada kejelekan sama sekali padanya. Wa innal jannata wal malaikata wal anbiya laisa fihim syar. Dikarenakan sesungguhnya surga, malaikat, para nabi, tidak ada pada mereka kejelekan. Tidak ada kejelekan. Sehingga makna hadis tadi, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluknya. Maksudnya, kejelekan makhluk yang padanya ada kejelekan. Bukan umum mutlak. Ini maksud ucapan penjelasan dari yang kita sampaikan tadi. Bukan umum mutlak, tapi taqyid al-wasfi. terikat dengan suatu sifat, yaitu makhluk yang di dalamnya ada kejelekan. Bukan semua makhluk. Kenapa dikatakan tadi kita sebutkan ada beberapa makhluk yang enggak ada kejelekan padanya. Ya, seperti surga, malaikat, para nabi. Nah. Wa syarri yuqalu ala syai'in. Ala syai'aini. Kejelekan ini dikatakan pada dua perkara. Al-alam, ya, terhadap penyakit, wa ala ma yufti bihi, dan kepada sesuatu yang menyebabkan kepadanya. Nah, ini bentuk kejelekan. Ya. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejelekan. Ya. Makhluk yang di dalamnya ada kejelekan. Ya. Baik itu berlindung dari alam, ya, rasa sakit, gangguan yang disebabkan makhluk tersebut, atau dari sebab-sebab, ya, yang menuju ke sana. Qauluhu lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dhalika. Ucapan Nabi SAW ketika membacakan doa tadi, ya, maka tidak ada sesuatu apapun yang memudaratkannya sampai dia pergi dari tempat tersebut. Ya, ya, tidak ada sesuatu apapun yang memudaratkannya. Ini umum sifatnya, baik hewan ataupun yang lainnya dari makhluk-makhluk yang ada kejelekan padanya, tidak memudaratkannya. Qala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi, nah, hada khabarun sahih, ini merupakan berita yang benar. Wa qawlun sadiqun, dan ucapan yang benar. Alimnahu, alimna sidqahu dalilan wa tajarrubah. Yeah. Kami mengetahui kebenaran ucapan ini, baik secara dalil tadi, dan juga pengalaman. Fa inni mundu sami'tu hadzal khabara amiltu 'alaih. Sesungguhnya sejak aku mendengar hadis ini, berita ini, aku mengamalkannya. Nah, dan ini adalah para ulama. Yeah. Apalagi para sahabat. Ketika mereka mendapatkan ilmu, maka mereka segera untuk mengamalkannya. Nah, dikarenakan samaratul ilmi al-amal, buahnya ilmu itu adalah amalan. Falam yadurwani syai'un illa antaraktuhu. Kata Imam Al-Qurtubi, yeah, aku sejak mendengar hadis ini, aku mengamalkannya. Setiap singgah di suatu tempat, bacakan doa tadi. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dan tidak ada sesuatu apapun yang memudaratkanku. Ketika membaca ini, enggak ada yang memudaratkanku, enggak ada yang menggangguku. Sampai ya, aku meninggalkan tidak membacakan doa ini. Pala dagotni aqrabun bil mahdiyah lailan. Ya. Sehingga kalajengking menyengatku di tempat yang namanya Mahdiyah di suatu malam. Fatafakartu fi nafsi, maka aku berpikir pada diriku. Ya, apa yang menyebabkan hal ini? Kenapa tiba-tiba kalajengking tadi menyengatku? Wa idza bi qad nasitu an ata'awwada bi tilkal kalimat. Ternyata aku lupa untuk meminta pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat tersebut. Ya, ini secara pengalaman disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Ya, ketika beliau membacakan doa ini, tidak ada sesuatu apapun dari makhluk-makhluk yang memiliki kejelekan mengganggunya, memudaratkannya. Ya. Sampai pada suatu hari beliau lupa membacakan ya, doa ini, pelindungan ini. Tiba-tiba kalajengking menyengatnya. Nah, beliau berpikir, apa sebabnya? Ternyata beliau teringat bahwasanya lupa membacakan doa tadi. Ya, sehingga hendaklah kita membiasakan ya, dan menghafal doa yang sangat agung ini. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Hafal semuanya? Abdullah hafal enggak? Coba. Ahsanta. Hajar Abbas. Nah. Muad. Ulangi. Ulangi. A'udzu. Bukan a'udzu bika bika. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Umar. Husain dulu, Husain. Umar. Nah, barakallahu fikum. Apa-apa? Apalah semuanya? InsyaAllah apalah ya. Nah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya. Kalau anak-anak kecil yang belum bisa membaca doa ini, maka kita yang bacakan, mohonkan pelindungan kepada Allah untuk anak kita. Nah, sebagaimana halnya diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi anak-anak yang belum bisa membacakan doa ini. U'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Nah, kita yang membacakannya, memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi anak kita. Ya, jadi bagi yang telah hafal, nah bisa melafadzkan lafadz-lafadz perlindungan kepada Allah, maka nah hendaklah membaca lafadz perlindungan tersebut. Nah. Tapi kalau yang belum bisa, kita yang mohonkan perlindungan kepada Allah untuk anak tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.